kami raja jalanan. Tapi jangan salah sangka, kami datang membawa kedamaian. Tomcat Auto Club, satu rasa, kita saudara. Tomcat Auto Club, kita sahabat, satu nama. Kita kan selalu bersama, suka dan luka, tertawa lepas, rasakan bahagia. Tetap bergandengan tangan, saling menguatkan, karena kita saudara. Jump up, jump up, forget we are the best. yakin jalan pastikan terbuka. Oh,